Al-wudu secara bahasa itu diambil dari kata al-wada'ah. Al-wada'atu yang maknanya al-husnu wan-nadhafah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Wan-nadhafah dan bersih. Ini asal makna dari al-wudu. Jadi al-wudu asal maknanya adalah al-husnu wa nadhafah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang membersihkan. Oleh karena itu disebut al-wudu, dikatakan berwudu dengan al-wudu karena membersihkan jasmani, demikian pula jiwa seseorang dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, sehingga disebut dengan al-wudu karena wudu tersebut dapat membersihkan jasmani seseorang, demikian pula membersihkan jiwa seseorang dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berwudu atau bersuci ini termasuk di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahum min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu atau bersuci, fa ahsana al-wudu, lalu kemudian dia membaguskan wudunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kharajat khatayahum min jasadih, maka akan keluar dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya dari jasadnya, dari tubuhnya. Hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai-sampai dosa-dosa tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut keluar dari bahagian bawah kukunya. Maka hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersuci, keutamaan berwudu. Naam. Dengan seseorang berwudu, bersuci, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berwudu, bersuci seperti wuduku ini, seperti wudunya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba dengan berwudu apabila dia berwudu, dia bersuci seperti bersucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya saja dihapuskan kesalahan-kesalahannya, bahkan kedudukannya, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kalian, kedudukan kalian. Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami, beritakan kepada kami. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, isbagul wudu'i alal makari wa kathrat al-khuta ilal masajid wa intidharus salatu ba'da as-salah fadhalikumur ribab fadhalikumur ribab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, isbagul wudu'i alal makari, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi, dalam keadaan engkau membencinya. Naam. Misalkan pada saat cuaca dingin, apabila dia berwudu, dia menyempurnakan wudunya, maka dia akan kedinginan. Maka dia tetap berwudu dan dia tetap menyempurnakan wudunya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan menghapuskan dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa kathratu al-khuta ila al-masajid, dan memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Ini pula di antara amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa intidharus salatu ba'da as-salah, dan menunggu antara satu salat dengan salat yang berikutnya. Maka tiga amalan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyempurnakan wudu dalam kondisi dia membencinya, memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu antara satu salat dengan salat yang berikutnya, ini adalah merupakan amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan akan mengangkat kedudukan mereka, derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzalikumu ar-ribat, yang demikian itu adalah ar-ribat. Yang dimaksud dengan ar-ribat, kata para ulama, adalah hafsun nafsi ala ta'ah, seorang yang senantiasa menahan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berwudu, keutamaan seorang yang senantiasa bersuci. Demikian pula di antara keutamaan bersuci yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa seorang yang senantiasa bersuci, berwudu ketika di dunia, maka dia akan dikenal pada hari kiamat nanti dengan tanda-tanda wudu tersebut, di mana akan keluar cahaya dari tubuh-tubuh mereka, keluar cahaya dari wajah mereka, keluar cahaya dari kedua tangan mereka, keluar cahaya dari kedua kaki mereka. Keutamaan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa berwudu ketika di dunia. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalin min athari al-wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku akan diseru, akan dipanggil pada hari kiamat nanti, gurran muhajjalin, dalam keadaan gurran muhajjalin, Yang dimaksud dengan al-gurrah, kata para ulama, adalah al-bayad fi jabhat al-faras, yaitu warna putih yang ada di wajah kuda. Warna putih yang ada di wajah kuda. Ini makna al-gurrah. Adapun makna muhajjalin, yakni at-tahjil, kata para ulama, adalah al-bayad fi qawaimi al-faras, yaitu warna putih yang ada di kaki-kaki kuda. Ini makna at-tahjil, yakni seorang yang senantiasa berwudu, bersuci ketika di dunia, maka akan keluar cahaya putih dari tubuh-tubuh mereka, dari wajah mereka, dari kedua tangan mereka, dari kedua kaki mereka. Min athari al-wudu, disebabkan karena bekas wudu yang mereka gunakan tersebut. Dan ma'asyarul muslimin rahimakumullah, di sana banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bersuci. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa menjaga dan memelihara wudu kita, memelihara kesucian kita, terkhusus bagi mereka para penuntut ilmu yang keseharian mereka berada di masjid. Hendaknya mereka senantiasa berupaya, berusaha untuk menjaga dan memelihara wudu mereka, kesucian mereka, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun. Sebab itu adalah merupakan tanda seorang mukmin. Dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yuhafidhu alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada yang senantiasa menjaga dan memelihara wudunya, kesuciannya, melainkan itu adalah merupakan tanda seorang mu'min. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, asal makna dari al-wudu', al-husnu wan nadhafah, sesuatu yang baik, sesuatu yang membersihkan. Adapun secara syar'i, dalam istilahu syar'i, yang dimaksud dengan al-wudu adalah isti'malul ma' fil a'dha'i al-arba'ah, al-wajhu wal yadan wal ra'su wal rijlan, ala sifatin makhsusah fi syar'i, ala wajhi at-ta'abbudi lillahi azza wa jal. Yang dimaksud dengan al-wudu secara syar'i adalah isti'malul ma fil a'dha'i al-arba'ah, yaitu menggunakan air pada empat anggota tubuh. Al-wajhu, yang pertama wajah, kemudian yang kedua al-yadan, kedua tangan, dan yang ketiga ar-ra'su, kepala, dan yang keempat ar-rijlan, kedua kaki. Ini empat anggota tubuh yang diperintahkan untuk dicuci ketika bersuci, ketika berwudu. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, berdasarkan tata cara yang khusus di dalam syariat. Ala wajhi at-ta'abbudi lillahi azza wa jal, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna al-wudu secara syar'i. Jadi berwudu ataukah bersuci dalam istilah syar'i adalah menggunakan air pada empat anggota tubuh: wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Berdasarkan tata cara yang khusus di dalam syariat. Ala wajhi at-ta'abbudi lillah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, perhatikan kalimat ala wajhi at-ta'abbudi lillahi azza wa jal. Kalimat ini penting, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kalimat inilah kalimat ala wajhi at-ta'abbudi lillahi azza wajal. Kalimat inilah yang membedakan antara al-ibadah, suatu ibadah, dengan al-adah, dengan kebiasaan. Kalau ibadah, ketika seseorang melakukannya, mengerjakannya, maka dia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Berbeda dengan al-adah, hanya merupakan kebiasaan. Seperti misalkan ada seseorang, dia berwudu, dia bersuci, membasuh kepalanya, kedua tangannya, dia mengusap kepalanya, na'am, dia membasuh wajahnya, dan seterusnya. Yakni dia bersuci, dia berwudu dari awal hingga akhir, namun tidak berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berniat untuk membersihkan tubuhnya misalkan, atau dia berniat untuk mendinginkan tubuhnya, dan dia tidak berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, dia tidak dikatakan bersuci ataukah berwudu secara syar'i. Naam, sampai dia berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyaral muslimin rahimakumullah, empat anggota tubuh yang diperintahkan untuk dicuci ketika bersuci itu ada empat. Ada empat, sebagaimana yang telah kita sebutkan: wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, apabila kalian hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka ini empat anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibasuh ketika bersuci. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman, apabila mereka hendak mengerjakan salat, maka wajib bagi mereka untuk bersuci, untuk berwudu. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan berwudu, bersuci sebagai syarat sahnya salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, dan seterusnya. Dari tata cara bersuci yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwa berwudu ataukah bersuci adalah merupakan syarat sahnya salat. Salat seseorang tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali apabila disertai dengan al-wudu. Dan lebih dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang akan kita bacakan insyaallah ta'ala. Lalu berkata al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jawami'ul Akhbar, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu, tidak menerima, tidak akan menerima salata ahadikum, salat salah seorang kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu, sampai dia bersuci. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk syarat sahnya salat adalah al-wudu, berwudu, sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengerjakan salat dalam keadaan dia berhadas, sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia bersuci. Dan yang dimaksud tidak diterima di sini, la yaqbalullah salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang kalian, yang dimaksud tidak diterima di sini adalah bahwa apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan itu tidak sah sama sekali. Dia mengamalkan amalan tersebut, dia mengerjakan amalan tersebut seperti dia tidak melakukannya. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Maka seorang yang mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas, maka sholatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan al-hadath? Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan al-hadath kata para ulama adalah wasfun qa'imun yumna'u minas salati au nahwiha mimma tushtaratu lahu at-tahara. Yang dimaksud dengan hadath adalah wasfun qa'imun, sebuah sifat yang terdapat pada diri seseorang, yang dengan sifat tersebut mencegah dia untuk melakukan ibadah as-salah atau ibadah-ibadah yang lainnya yang disyaratkan padanya at-taharah. Ini makna dari al-hadath. Jadi al-hadath kata para ulama adalah sebuah sifat yang terdapat pada diri seorang hamba, yang dengan sifat itu mencegah dia, menghalangi dia untuk melakukan ibadah salat ataukah ibadah-ibadah yang lainnya yang menduduki kedudukan salat yang disyaratkan padanya at-taharah, bersuci. Seperti misalkan masu Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Jumhur mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa disyaratkan bagi seorang yang hendak menyentuh mushaf Al-Quranul Karim dalam keadaan dia bersuci, dalam keadaan dia telah berwudu, sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyentuh Al-Quranul Karim dalam keadaan dia berhadas. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-79, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quranul Karim illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Meskipun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan ayat ini adalah para malaikat, akan tetapi telah datang penafsiran dari beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti Salman Al-Farisi, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat, di mana mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah mushaf Al-Qur'anul Karim yang ada di tangan-tangan kaum muslimin, sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyentuh Al-Qur'anul Karim kecuali dalam keadaan dia bersuci. Sehingga menyentuh Al-Qur'anul Karim disyaratkan padanya at-taharah. Lebih dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Amr bin Hazm radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwa'u Al-Ghalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yamassul Qur'an illa tahir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan dia tahir, dalam keadaan dia bersuci. Walaupun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama makna tahir di dalam hadis ini. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tahir di dalam hadis ini adalah al-muslim, seorang muslim, yakni tidak diperbolehkan menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim melainkan seorang muslim. Ini sebagian pendapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-9, Allahu jalla wa ala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Berarti seorang muslim tidak najis, yakni tahir. Ini sebagian pendapat. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tahir adalah tahir minan najasa, yaitu suci dari najis, suci dari najis. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Abu Qatadah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang kucing, na'am, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu bukan najis, yakni tahir, suci dari an-najasa. Dan di sana ada lagi pendapat-pendapat yang lainnya. Namun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jumhur, mayoritas para ulama, dan ini pendapat 4 imam madhab, al-imamu Syafi'i, al-imamu Malik, al-imamu Ahmad, dan al-imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala, di mana mereka mengatakan bahwa disyaratkan bagi seorang yang hendak menyentuh mushaf Al-Quranul Karim dalam keadaan dia bersuci dari segala sesuatu, tahir min kulli syai', suci dari segala hal, suci dari hadas, al-hadasul asgar atau al-hadasul akbar, suci dari najis, dan dia seorang muslim. Naam. Ini pendapat 4 imam madhab. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, madhhabul a'immatil arba'ah annahu la yamassul Qur'an illa tahir. Bahwa madhab imam-imam yang empat, al-imamu Syafi'i, al-imamu Ahmad, al-imamu Malik, dan al-imam Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwa la yamassul Qur'an illa tahir, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quranul Karim kecuali dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersuci. Walladhi dalla alaihi al-kitabu wa sunnah wa anna massal mushaf la yajuzu lil muhdith wa huwa qaulul jumhur wal ma'ruf anis sahabah. Dan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah bahwa menyentuh mushaf Al-Quranul Karim tidak diperbolehkan bagi seorang yang muhdith, bagi seorang yang berhadath. Wa huwa qaulul jumhur wal ma'ruf anis sahabah. Dan ini adalah merupakan pendapat jumhur, mayoritas para ulama, dan yang ma'ruf dari kalangan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hubairah Al-Wazir bin Hubairah rahimahullah, beliau mengatakan, ajma'u annahu la yajuzu lil muhdith massul mushafi bila ha'il. Kata Ibnu Hubairah rahimahullah, sepakat para ulama bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang yang muhdith, bagi seorang yang berhadath, menyentuh mushaf Al-Quranul Karim bila ha'ilin, tanpa pembatas. Yakni tanpa adanya sesuatu yang membatasi antara dia dengan Al-Quran tersebut. Walhasil kesimpulannya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan bagi seseorang menyentuh mushaf Al-Quranul Karim kecuali dalam keadaan dia bersuci, bersuci dari al-hadath, suci dari an-najasa, dan dia adalah seorang muslim. Dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Naam. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa disyaratkan bagi seorang yang hendak menyentuh Al-Quranul Karim dalam keadaan dia bersuci. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, makna dari al-hadath. Jadi hadath adalah sebuah sifat yang terdapat pada diri seseorang yang dengan sifat itu mencegah dia, menghalangi dia untuk melakukan ibadah as-salah ataukah ibadah-ibadah yang lainnya yang disyaratkan padanya at-taharah. Dan al-hadath ma'asyaral muslimin rahimakumullah itu terbagi menjadi dua bahagian. Al-hadathu ala naw'ain. Al-hadath itu ada dua macam. Yang pertama, al-hadathul asgar, hadath yang kecil. Dan yang kedua, al-hadathul akbar, hadath yang besar. Adapun hadath yang kecil adalah hadath yang seseorang bisa mengangkat hadath tersebut dengan berwudu, dengan bersuci. Yakni cukup bagi dia mengangkatnya dengan bersuci. Seperti misalkan seorang yang buang angin, atau seorang yang buang air kecil atau buang air besar, atau seorang yang makan daging onta, atau seorang yang tidur nyenyak. Maka ini semua membatalkan wudu seseorang, dan cukup bagi dia untuk mengangkat hadath-hadath tersebut, yakni al-hadathul asgar, dengan berwudu atau bersuci. Ini hadath yang kecil. Adapun yang kedua, al-hadathul akbar, hadath yang besar, adalah hadath yang tidak cukup bagi seseorang mengangkatnya dengan berwudu atau bersuci. Tidak cukup, tapi harus disertai dengan al-guslu, dengan mandi. Seperti misalkan seorang yang dalam keadaan junub, apakah junubnya karena mimpi basah atau karena berhubungan antara suami istri? Naam. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apabila dia berhadath apakah hadas yang kecil ataukah hadas yang besar, dan dia lupa bahwa dia dalam keadaan berhadas, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah dan wajib bagi dia untuk mengulangi salatnya. Naam. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, inilah yang membedakan antara hadas dengan najis. Kalau hadas seperti yang kita sebutkan. Naam. Apabila dia mengerjakan sholat, dia mengerjakan sholat dan dia lupa bahwa dia dalam keadaan berhadas, maka dalam hal ini sholatnya tidak sah. Wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya tersebut. Apabila hadas kecil, cukup bagi dia untuk berwudu. Namun apabila hadas al-akbar, maka wajib bagi dia mandi terlebih dahulu. Ini hadas. Berbeda dengan najis. Kalau najis, apabila seseorang mengerjakan sholat, dia mengerjakan sholat dan dia lupa bahwa pada pakaiannya terdapat najis, atau terdapat najis pada salah satu dari bagian tubuhnya dan dia lupa, maka sholatnya sah. Sholatnya sah dan tidak wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Naam. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat dengan memakai sandal. Naam. Lalu kemudian beliau melepas kedua sandalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril alaihi salam fa akhbarani bi anna fi nalaihi qadaran aw adha fa khala'tuhuma." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku ketika salat, dan dia menyampaikan kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwa pada kedua sandalku terdapat kotoran, terdapat najis. Fa khala'tuhuma. Lalu kemudian kata Nabi, aku pun melepas kedua sandal tersebut. Dan tidak disebutkan di dalam hadis itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi salatnya tersebut. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, perbedaan antara hadas dengan najis. Kalau najis, apabila seseorang dia lupa, dia mengerjakan salat dan dia lupa bahwa pada pakaiannya terdapat najis, maka sholatnya sah. Adapun hadas, ketika seseorang dia mengerjakan sholat dan dia lupa bahwa dia dalam keadaan berhadas, maka sholatnya tidak sah dan wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini apabila hadasnya kecil, cukup bagi dia untuk berwudu. Apabila hadas yang besar, al-hadatsul akbar, maka wajib bagi dia untuk mandi terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min gulul." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wajal tidak akan menerima salat tanpa bersuci, suci dari al-hadatsul asghar atau al-hadatsul akbar, wala sadaqatan min gulul, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah dari hasil al-gulul. Yang dimaksud dengan al-gulul, kata para ulama, adalah ma suriqat min amwalil ghanimah, yaitu apa yang dicuri dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ketika kaum muslimin mereka mendapatkan ghanimah, mereka mendapatkan harta rampasan perang dari orang-orang kafir, lalu kemudian ada seseorang mencuri sebahagian dari harta rampasan perang tersebut sebelum dibagikan, maka itu disebut dengan al-gulul dan itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari hasil al-gulul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-161, Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat al-ghulul, dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Maka dia akan membawanya pada hari kiamat nanti sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Maka dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwa Allah jalla wa ala tidak ana salat seseorang tanpa bersuci. Tanpa bersuci, apakah dari hadas yang kecil atau hadas yang besar. Oleh karena itu sepakat para ulama, ijma' para ulama, bahkan kaum muslimin mereka sepakat bahwa bersuci, berwudu adalah merupakan syarat sahnya salat. Jadi dalil yang menunjukkan disyaratkannya berwudu sebelum mengerjakan salat itu ada 3. Dalil yang menunjukkan disyaratkannya bersuci sebelum mengerjakan salat itu ada 3. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita bacakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian dalil yang kedua, dalil dari As-Sunnah. Dalil dari As-Sunnah yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalil yang ketiga adalah dalil al-ijma'. Sepakat para ulama, bahkan kaum muslimin mereka sepakat bahwa berwudu ataukah bersuci adalah merupakan syarat sahnya sebuah salat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita mendapatkan faedah bahwa satu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan menghilangkan pencegah-pencegahnya. Taib wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.